Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah pada kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Adapun fiqhul muyassar sudah kita ambil dua hari yang lalu, di hari Ahad dan hari Senin. Dan kalau pekan depan setelah daurah ternyata beliau Ustaz Qamar masih berhalangan untuk melanjutkan materi beliau, maka insyaallah di hari Seninnya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar insyaallah. Adapun sekarang insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Irsyadus Sari يقول شارح رحمه الله berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah wa qad hadzar al-mu'allif rahimahullah min al-ghuluw li anna al-ghuluwa sababun fil wuqu'i fi mithli hadhihi al-ma'aziq. Dan sungguh al-mu'allif rahimahullah telah mentahdzir, waqad hadzara al-muallif. Al-muallif maksudnya di sini adalah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Hadzara artinya mentahdzir, memperingatkan manusia dari suatu bahaya, itu namanya tahdzir. Apakah bahaya itu sampai pada tingkatan kesyirikan, bahaya itu pada tingkatan kebid'ahan, atau bahaya itu pada al-ma'asi wadh-dhunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Tahdzir sifatnya umum. Dan tidak harus seseorang yang ditahdzir berarti dia keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Seorang ada kalanya dia ditahdzir karena muamalahnya. Ada pula seorang ditahdzir karena akhlaknya yang jelek. Tergantung pada kondisi orang itu ditahdzir. Manusia diperingatkan dari bahaya dia. Perampok, pencuri, pembegal, demikian pula seseorang yang memberikan pengaruh jelek kepada anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin, ditahdzir baik secara umum ataupun secara individu. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan tahdzir dari al-ghulu, sikap melampaui batas. Apakah dalam memuliakan seseorang dan mengkultuskan seseorang, atau sikap melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia terjatuh pada praktek-praktek kebid'ahan. Al-Mu'allif rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan menyatakan, wa iyyaka wal-ghulu fid-din, fa'innahu laysa min tariqil haqqi fi syai'. Wa iyyaka, dan hati-hati engkau, wal ghulu, dari perbuatan ghulu fid din, dalam agama ini. Fa innahu, maka sesungguhnya ghulu itu laisa min tariqil haq, bukan dari jalannya al-haq fi syai, sedikit pun, sama sekali bukan bagian dari al-haq. Ghulu tercela, melampaui batas adalah sesuatu yang tercela. لأن الغلو karena sesungguhnya kata al-Syarih rahimahullah لأن الغلو karena sesungguhnya perbuatan ghulu melampaui batas tadi, apapun yang melampaui batas itu jelek, melampaui kadarnya, tidak sesuai dengan semestinya, kurang dari itu tidak bagus, kelebihan juga jelek dalam urusan ad-din. Sehingga hendaklah seseorang berjalan di atas Al-Kitab wa Sunnah. Adapun bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, selama itu sesuai dengan tuntunan Al-Kitab wa Sunnah, itu bukan ghulu. Itu adalah al-ijtihadu fil ibadah. Karena yang dia lakukan terbimbing dengan Al-Kitab wa Sunnah. Ghulu adalah sikap melampaui batas yang tidak terbimbing dengan Al-Kitab wa Sunnah sama sekali. Sababun fil wuku'i. Sikap melampaui batas itu adalah sebab. Fil wuku' terjatuh. Fi mitli hadihil ma'azik. Pada ketergelinciran-ketergelinciran yang seperti ini. Itu sebabnya diantaranya adalah ghulu. Di antara yang menyebabkan terjatuhnya seseorang kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, al-ghulu fi salihin, sikap melampaui batas dalam memuliakan orang-orang saleh. Loh, bukankah memuliakan orang yang saleh itu dianjurkan dalam Islam? Bala, iya, memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang yang saleh. Bahkan sebelum itu memuliakan para anbiya war rusul, itu merupakan bagian dari agama kita. Namun ketika pemuliaan itu melampaui batasnya hingga menempatkan orang yang dimuliakan tadi lebih dari kedudukannya, ini akan menyebabkan seseorang itu terjatuh pada kesyirikan dan kekufuran. Misal, seseorang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemuliaan, dan memang haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimuliakan. Namun ketika pemuliaan itu melampaui batasnya sampai memanggil-manggil Nabi, meyakini bahwa Nabi zat yang bisa menghilangkan dan menyingkap mara bahaya yang ada pada dirinya, berarti dia telah menempatkan posisi rububiyah Allah azza wa jalla bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ghulu, melampaui batas. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam sampai dituhankan. Sampai dikatakan huwa salisu salasa, satu dari trinitas yang ada. Kenapa? Karena melampaui batas dalam mengkultuskan, dalam memuliakannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari tiga yang ada. Ini keyakinannya orang-orang Nasara. Dan mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka orang-orang Rafidah, ghulu dalam mengkultuskan dan memuliakan Ali bin Abi Thalib, sampai mereka sujud kepada Ali bin Abi Thalib dan menyatakan anta ilahuna, engkau wahai Ali, engkaulah Tuhan kami, engkaulah sesembahan kami. Ghulu dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib. Beliau bukan seorang nabi, bukan pula malaikat, apalagi yang dijadikan sebagai sesembahan. Maka ketika ada orang-orang yang menjadikan beliau sebagai Rabb mereka, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menasihati mereka, dinasihati, berulang-ulang dinasihati, tetap mereka membangkang, tetap mereka dengan sikap ghulu tadi, maka beliau menggali parit yang besar. Lama ra'aitu amran munkara ahjattu nari wa da'utukum bura. Ketika aku melihat perkara yang sudah sangat dahsyat, sudah enggak bisa lagi dicegah dengan nasihat, maka aku nyalakan apiku dan aku panggil kumbura. Itu algojo beliau. Akhirnya mereka-mereka yang tidak mau rujuk, tidak mau kembali bertaubat, dan tetap dalam keyakinannya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan mereka atau sesembahan mereka, mereka ditangkap dan dilemparkan ke dalam api yang menyala tadi. Dibakar hidup-hidup. Sampai seperti ini, sikap ghulu melampaui batas ketika mengkultuskan seseorang. Tidak sekonyong-konyong langsung menyatakan kamu adalah Rabb kami, Tuhan kami. Tidak, semua itu berproses. Dari mulai kecil, salah yang dimuliakan tadi, tetapi dengan polesan-polesan yang manis sehingga diyakini bahwa itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Sampai pada akhirnya, dia melampaui batas dalam memuliakan orang yang dia kultuskan jadi. Inilah ghulu. Dan bahaya yang sangat besar sekali. Sudah kita lewati dalam dua pembahasan kitab. Kitab Fathul Majid. Dengan demikian pula kitab Kitab Tauhid. Bahayanya ghulu pada orang-orang saleh akan bisa mengantarkan seseorang pada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, ini ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dalam beragama, menjalankan agama. Jangan sampai melampaui batas. Wala taqulu 'alallahi illa al-haq, dan jangan kalian berkata tentang Allah, apakah tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau tentang rububiyyah Allah, uluhiyyah Allah, al-asma' was sifat. Jangan kalian berkata tentang Allah Azza wa Jal. Demikian pula tentang kitab Allah. Tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kebenaran. Jangan menyampaikan kepada manusia. Jangan berkata kepada manusia tentang Allah Azza wa Jal. Illal haq. Kecuali kebenaran yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah itu sendiri. Kalau mereka ahlul kitab bersumber pada kitab-kitab mereka. Dan apa yang dibimbingkan oleh Nabi mereka. Jangan melampaui itu. وَنَحْنُ مُخَاطَبُونَ بِمَا خَاطَبَ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ الْكِتَابِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. وَنَحْنُ, dan kita kaum muslimin, مُخَاطَبُونَ, ditujukan pembicaraan ini kepada kita. Walau ayat ini turun untuk ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara, yang mereka ghulu kepada Isa bin Maryam, orang-orang Nasara. Demikian pula orang-orang Yahud ghulu kepada Uzair, sampai menyatakan Uzair ibn Allah. Uzair itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Kaum muslimin juga ditujukan pembicaraan ini kepada mereka. La taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas dalam beragama, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bima khatallahu bihi ahlal kitab, sebagaimana Allah menunjukkan pembicaraan ini kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Sehingga tidak ada lain bagi seorang muslim dalam beragama, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengikuti al-kitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sampaikan, kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.